بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya tidak ada kata yang layak bagi kita semuanya kecuali kita semata-mata memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebagai hambanya telah merasakan banyak sekali dari karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara taufik dan karunianya, juga di antara nikmatnya, ada yang tidak kita rasakan, ada yang tidak pernah kita tahu dalam keadaan itu adalah sebuah karunia dan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita mesti dan harus untuk selalu menyampaikan kesyukuran kita kepada Allah, selalu memuji bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita adalah Allah mudahkan bagi kita untuk mengetahui agamanya, untuk mempelajari agamanya, yang dengan nikmat ini tanpa terasa bahwa dengan nikmat ini Allah Tabaraka wa Taala menginginkan kebaikan yang besar bagi diri kita semua. Bahkan Allah menginginkan kepada kita semua jalan yang melanggengkan dan jalan yang memudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surga-Nya. Sebagaimana ma'ruf dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang Allah mudahkan baginya, atau siapa yang berjalan menuntut ilmu, mengerahkan seluruh usahanya dan upayanya dalam menggapai dan mencapai ilmu, ilmu agama, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memudahkan baginya dan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama rahimahumullah jami'an, mereka mengatakan tentang hadis tersebut adakah tentunya keutamaan dan kebaikan yang besar dari selain menuntut ilmu, di mana mereka dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pula apa yang telah ma'ruf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan faqihu fid din." Siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepadanya, memberikan karunia kepadanya, mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan pula oleh mereka para ulama kita, wa imamumma jami'an, kalau dikatakan Allah menginginkan kebaikan, maka dipahami tentunya siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melapangkan dia mempelajari ilmu agama, maka tentunya dia dihalangi dari kebaikan tersebut. Siapa yang dia tidak diberi kemudahan untuk menuntut agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti dia terhalangi dari mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, apa yang telah kita dengarkan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya menjadi penyebab atau yang mendorong kita agar selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu senantiasa untuk banyak menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah dengan beribadah kepadanya sebagai tanda bentuk syukur kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dari hambanya yang lemah, dari hambanya yang serba kurang, tidak ada yang dia bisa menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah-ibadah yang sempurna, tetapi bersamaan dengan ini Allah membimbing dia, memberikan taufik kepadanya agar dia dimudahkan menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, dan itulah tanda seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga tentunya nanti di akhirat insyaallah Ta'ala. Saudara sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, pada pagi hari ini tentunya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tujuannya karena kita semuanya menginginkan untuk mendengarkan keterangan-keterangan agama, keterangan-keterangan yang benar yang membimbing kita agar kita selalu tunduk dan taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pula Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita mudah-mudahan dengan niatan yang dari dalam hati kita, dari kalbu kita, mengumpulkan kita dengan niatan yang ikhlas untuk bertakabur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada-Nya dengan menuntut ilmu agama, sehingga di majlis yang baik ini saya menasihatkan diri saya dan diri antum semuanya, diri saudara-saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, untuk tentunya meluruskan, membenarkan direksi niatannya. Mudah-mudahan dengan hal ini kita betul-betul mendapatkan dari apa yang kita amalkan pada hari ini dan selanjutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan tentunya pada amalan-amalan yang kita kerjakan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amalan yang kurus, niat yang kurus, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada-Nya Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, wallahu waliyut tawfiq. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada pagi hari ini sebagaimana telah diberikan penjadwalannya oleh panitia penyelenggara kepada kita semua, bahwa insyaallah taala kita akan memulai dari apa yang menjadi tema dan pembahasan dalam pertemuan kita, yaitu kita akan mengkaji dan membahas sebuah kitab yang kecil yang ditulis oleh Imam Abu Barakat Badruddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazi Al-Amili Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membimbing kita, atau kitab yang baik yang membimbing kita terhadap pendidikan adab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua berharap dari apa yang kita ambil dari kitab ini kita dapatkan manfaat yang besar, terutama bagi pendidikan agama kita dan terutama bagi kepribadian kita, terutama dalam amal kita sehari-harinya, sebagaimana adalah ada merupakan apa yang dibimbing dan apa yang diperintahkan oleh agama untuk kita menjalani. Bahkan dengan ada seorang nanti dipisahkan dan diketahui apakah dia dari orang yang beragama atau orang yang tidak beragama, karena pentingnya masalah ini, sehingga kita mudah-mudahan bisa memasukkannya ke dalam kalbu kita, dan mudah-mudahan kita dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang menjalankan adab-adab yang mulia di dalam kehidupan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah keterangan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala dalam hadis yang dikatakan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa di sini adalah hadis yang hasan datang dari jalan yang lain, tetapi kita inginkan mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau di sini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hadiya as-salih wa as-samta wal iktisar juz'an min 25 juz'an min an-nubuwwah. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-hajjah as-salih wa as-samta wal iktisar. Dijelaskan haji salih itu adalah adab, wasan itu juga adab, sehingga adab, tindak tanduk, perilaku yang saleh merupakan salah satu dari 25 juz'an, salah satu dari 25 bagian dari bagian kenabian. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan riwayat ini menunjukkan bagaimana utamanya seorang mengerti adab. Dengan riwayat ini, bagaimana seorang pentingnya untuk belajar adab. Karena itu juga didapati tidak ada satupun dari para ulama umat kecuali mereka didapati dengan adab-adab yang utama, adab-adab yang mulia. Tidak didapati mereka dengan perangai, dengan perilaku, dengan adab yang kurang pantas dan sangat tidak pantas. Tetapi didapati mereka adalah orang yang paling beradab. Demikian penghulu para ulama tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita dengarkan apa yang beliau katakan tadi, bahwa dari salah satu dari 25 bahagian kenabian adalah seorang beradab, bertindak tanduk, berperilaku dengan adab, bertindak tanduk, perilaku yang saleh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar. Wahai orang-orang yang beriman, ada lindungi diri, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini tentunya secara khusus memerintahkan kepada kita untuk melindungi diri kita dari api neraka. Demikian keluarga kita dari azab api neraka. Tetapi secara umum, ayat ini membimbing kita semuanya agar bagaimana kita berusaha dan berusaha mendidik dan mengarahkan keluarga kita agar terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana salah satunya adalah agar kita senantiasa untuk beradab. Karena di antara yang menyebabkan seorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan adabnya. Dengan adab yang baik dia malu. Kalau dia melakukan perbuatan yang baik, dengan adab yang baik dia malu. Kalau dia melakukan dari amalan-amalan yang dipandang oleh manusia itu adalah amalan yang tidak terpuji, demikian pula tentunya dia malu. Kalau agamanya melarangnya, agamanya mengharamkannya, agamanya membencinya. Karena itu Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diutilkan, beliau mengatakan salah penafsiran ayat ini, alimuhum wa'adzibuhum, alimuhum wa'adzibuhum, ajarkan mereka agama Allah, diri ini, keluarga dan anak-anak kita, wa'adzibuhum, dan bidiklah mereka untuk beradab. Diri ini, keluarga kita, dan anak-anak kita. Berkata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, tentunya dalam kaitannya dengan ayat tadi, awqafu anfusakum wa ahlikum bitaqwallah, atau awqifu anfusakum wa ahlikum bitaqwallah wa adzibuhum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, arahkan diri, berhentilah engkau karena apa yang dilarang oleh Allah. Arahkan dirimu dengan apa yang membimbingmu kepada ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bimbinglah mereka, arahkan mereka untuk beradab, sehingga hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapati dengan keterangan tadi bahwa adab adalah perkara yang amat dan sangat ditekankan. Kenapa tidak? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab tersebut selain dengan perkataan beliau, juga mengajarkan adab tersebut juga dengan perbuatan ataupun af'al beliau. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adab disebutkan oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abdul Rahman Al-Mu'allim rahimahullah ta'ala di dalam beberapa keterangan yang beliau berikan di mukaddimah kita Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebagai bentuk pendahuluan. Di antara apa yang beliau katakan, bahwa Islam yang ada pada hari ini tidak lagi dikenali oleh manusia sebagaimana Islam yang dulu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini sebagaimana yang Rasulullah katakan, dari apa yang beliau tadi katakan, bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba, Islam akan menjadi asing dan Islam akan menjadi aneh sebagaimana dia muncul awal pertama kali. Tetapi beruntunglah mereka yang membawa Islam dengan benar dan dianggap asing. Fatuba lil ghuraba. Tentunya Islam yang ada, kata beliau rahimahullahu ta'ala, disebabkan banyaknya ditinggal oleh pemeluknya, bahkan tidak lagi bangga dengan keberislaman. Di antara yang mereka tinggalkan adalah adab-adab Islam yang dengan adab ini mereka dikenali sebagai kaum muslimin pula. Karena itu kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka ma'rifatul adab an-nabawiyah as-sahihah di dalam ibadah, di dalam muamalah, dan dalam perkara-perkara yang lain, tentunya dari perkara yang amat sangat ditekankan dalam kehidupannya, dalam keberagamaannya, agar supaya dia dapat langsung dikenali, dapat langsung diketahui bahwa dia adalah seorang muslim. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah pentingnya adat. Dari apa yang telah kita dengarkan dari ayat, juga dari apa yang kita dengarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah kita dengarkan di antara perkataan ulama tentang adat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bertambah jalannya zaman, bertambah banyaknya dari tata cara dan pola berkehidupan manusia, sehingga tentunya seorang mukmin, seorang muslim dituntut untuk mempraktikkan agamanya agar tampak agama Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah manusia, agar tampak agama Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan mereka. Karena sebuah tempat, di satu tempat, tidak tampak kalaupun banyak yang mengelutnya, kalaupun banyak yang berislam, tetapi kenapa itu tidak tampak? Tentunya di antara jawabannya, karena mereka malu dan mereka enggan untuk menampakkan bagaimana sebetulnya keberislaman dan keberagamaan berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari apa-apa yang menyebabkan tidak tampaknya agama ini adalah enggannya mereka orang-orang yang berislam atau mereka orang-orang yang tidak berislam menampakkan bagaimana adab Islam yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami muliakan dan kami cintai, para ulama kita hanya sekedar mereka beradab di hadapan manusia, betapa banyak kita dengarkan di antara manusia ada yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekedar melihat bagaimana adabnya. Betapa banyak kita dengarkan dengan tindakan yang baik, perilaku yang soleh dari seorang alim, banyak di antara murid-muridnya yang mendapatkan ilmu melebihi dari mereka bermajlis membaca kitab di hadapan sang alim. Maka adab mempunyai andil besar. Adab mempunyai andil besar di dalam pertama menampakkan agama Allah, di dalam tentunya penegakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu pentingnya bagi kita untuk pertama kali sebelum kita masuk ke dalam apa yang mesti kita ketahui tentang kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdullah Al-Ghazi Al-Amir Abdimashki Abu Barakat Adabul Isra wa Bikrus Sohbah wal Ukhuwah. Kita pertama kali mengerti apa itu adab. Berkata para ulama kita rahimahullah, rahimahullah jami'an, ada dari pengertiannya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam keterangan beliau terhadap Sahih Bukhari di dalam Kitabul Adab. Adab kata beliau adalah istimal ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, suatu kalimat yang digunakan yang ditujukan kepada perkataan dan perbuatan yang terpuji. Perkataan dan perbuatan yang terpuji. Seorang berkata dengan perkataan yang baik, seorang berbuat dengan perbuatan yang baik secara umum, maka ini namanya dia telah beradab secara umum. Terlebih lagi seorang melakukan perbuatan dia dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diarahkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tentunya agama Allah tidak akan membimbing kecuali kepada kebaikan. Tidak akan membimbing kecuali kepada kebaikan, kepada hidayah, Ketika dia melakukannya, maka sebagaimana keterangan tadi, dia melakukan dan menegakkan adab yang baik. Kemudian juga kata beliau rahimahullah, terkadang adab juga dikatakan makarimul akhlak. Terkadang adab juga dikatakan makarimul akhlak. Adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sehingga siapapun yang berakhlak yang mulia, dengan akhlak yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dia telah beradab dengan adab yang mulia, adab yang utama. Karena tidak ada seorang berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan bimbingan agama, kecuali dia pasti menjalani apa yang benar, apa yang terpuji, terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terbimbing oleh bimbingan agama, terpuji di sisi manusia. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, والأداب هو الخصال الحميدة. Adab itu adalah perilaku dan tindak tanduk yang terpuji. Dia juga mengatakan adab itu ijtima'u khisalil khair fil 'abdi. Adab itu adalah sebuah penggambaran terkumpulnya perangai yang baik, tindak tanduk yang baik, perilaku yang baik fil 'abdi terhadap seorang hamba. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dengan keterangan baik dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tentunya semakna dan sama diinginkan dengan adab, tidak tanduk, perilaku, atau boleh kita katakan budi pekerti yang terpuji, yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, agama ini tidak ada satu perkara pun kepada kebaikan kecuali pasti membimbing. Tidak ada satu pun daripada perkara kejelekan kecuali pasti memperingatkan. Termasuk dari perkara kebaikan yang dibimbing oleh agama ini adalah adab. Karenanya kita dapati dari kitab yang agung Al-Qur'anul Karim, dan kita dapati dari kitab-kitab Aqwalun Nabi, dari kitab-kitab ini. Begitu pula daripada af'alun Nabi, perbuatan beliau di dalam riwayat kitab-kitab ini, di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, bahkan yang kedua setelah Kitabullah, kitab yang menjadi sandaran kaum muslimin setelah Kitabullah, Sahih Bukhari, di dalam kitab tersebut. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menulis satu sajian khusus, satu bahasan khusus tentang adab. Karenanya tadi telah kita dengarkan Al-Hafidz menerangkan sebelum masuk ke dalam kitab Al-Adab dalam Sahih Bukhari, apa itu adab. Bahkan Al-Imam Bukhari tidak mencukupkan dalam sahihnya, beliau juga menulis sebuah kitab yang menulis tentang adab secara khusus, yaitu Al-Adabul Mufrad, yang ini menunjukkan ahamnya adab, pentingnya dan utamanya adab, pentingnya dan utamanya adab. Terlebih lagi kita saudara sekalian yang tentunya tidak asing di sisi kita, dakwah salafiyah tidak asing di sisi kita, dakwah yang hak, yaitu dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketahuilah, dakwah Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah, di antara yang menyebabkan dakwah ini diterima, dakwah ini kabul internet, adalah karena yang membawa dakwah dan agama atau dakwah yang hakiki, mereka yang membawanya, mereka yang membelanya adalah tentunya dari orang-orang yang berada, orang-orang yang berada. Sebagaimana tadi telah kita katakan, tidak dapat para ulama kecuali mereka dengan adab yang ini. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian pula kita dapati manusia lebih mudah menerima perbuatan seseorang daripada perkataan seseorang. Perbuatan seseorang lebih mudah diterima daripada perkataan seseorang. Kenapa demikian? Karena apa yang dikatakan oleh lisannya belum tentu sesuai dengan amalannya. Apa yang dikatakan lisannya belum tentu sesuai dengan amalannya. Karena itu pula kita dapati manusia, mereka banyak meninggalkan sesuatu karena hanya sekedar mendengarkan lisan, lantas mendapatkan yang mengatakan dengan lisan ini menyelisihi apa yang dikatakan dengan lisan. Tetapi tanpa terasa, di sana didapati manusia, yaitu kaum muslimin, hanya sekedar mendapatkan seorang beradab dengan adab yang mulia tanpa dia mengucapkan dengan perkataan. Dia mengatakan orang ini demikian indah dan baiknya adabnya, maka tentunya apa yang dia bawa, apa yang dia yakini, atau apa yang dia berjalan di atasnya adalah benar. Karena tidak mungkin orang yang beradab dengan adab yang mulia membawa apa yang tercela dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, marilah kita untuk mempelajari dan marilah kita untuk mengamalkan adab-adab yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita dengarkan, tidak ada satu kebaikan kecuali dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada dari satu adab yang baik, dari satu adab yang mulia, kecuali pasti kita dapati agama Allah membimbing. Di antara adab yang mulia yang dibimbing oleh agama tersebut, sebagaimana nantinya kita akan kaji bersama, adalah seorang beradab dengan adab ketika dia bertawaf, ketika dia berteman, ketika dia bermuamalah atau dia beradab sesama temannya, sesama saudaranya, beradab kepada yang dianggap sahabatnya dengan adab yang mulia, dengan adab yang mulia. Bahkan menyebut permasalahan adab ini, maka ketahuilah para ulama kita, para ulama kita rahimahullah jami'an, sebelum mereka mempelajari agama Allah, kitabah wa sima'an wa qira'ah, sebelum mereka mempelajari agama Allah, mendengarkan riwayat, nulis riwayat, membaca riwayat, mempelajari agama Allah, kununan dengan berbagai macam ilmu, cabang ilmu yang harus mereka ketahui, maka kita dapati mereka terlebih dahulu untuk belajar adat, untuk belajar adat. Maka dikatakan ayah buat Abu Abdillah Al-Balsi rahimahullahu ta'ala, adabul ilmi aktar minal ilmi. Adab dalam berilmu itu lebih banyak dari sekedar berilmu. Bahkan mereka mengatakan rahimahullah jami'an, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathir minal ilm. Hal ini dikatakan oleh al-imam yang mulia, imam yang Imamul Jalil Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau mengatakan kita nahnu ila qalilin minal adab, kalaupun sekedar mengetahui, mempelajari dari adab yang sedikit, itu sangat kita butuhkan, sangat kita butuhkan untuk kita minna ila kathirin minal ilmi, daripada kita memperbanyak ilmu tapi kita tidak beradab. Tapi kita tidak beradab. Adab yang sedikit itu sangat dibutuhkan terhadap seseorang daripada dia memperbanyak ilmu. Tentunya maksudnya adab yang lebih banyak itu lebih sangat dibutuhkan lagi. Kalau sedikit dibutuhkan, lebih banyak dibutuhkan lagi. Sehingga mereka pun kita dapati, sebagaimana dinukilkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lainnya, mereka mempelajari adab, belajar adab lebih lama daripada mereka mempelajari ilmu. Karena ketika mereka menguasai adab, maka dengan sendirinya ilmu itu masuk ke sisi mereka. Bahkan mereka mengatakan mengetahui adab itu namanya 2/3 ilmu. So, seorang mendapatkan 2/3 ilmu. Dan 1/3 yang ketiga adalah ilmu yang diinginkan dengan ilmu itu sendiri yang dituntut oleh seseorang. Dengan demikian, kadar untuk mengetahui adab itu lebih banyak. Untuk mengerti adab itu lebih banyak. Tetapi bukan berarti kita dapati mereka yang terjahat, mereka anggan dan zuhud terhadap ilmu. Tidak. Tetapi dengan adab ini, bahkan memotivasi mereka, bahkan dengan adab ini menyemangatkan mereka untuk mendapatkan ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Tadi telah kita dengarkan dari Imam Malik. Apa yang kita dengarkan dan para ulama yang lainnya, maka kalau kita melihat biografi mereka dan melihat keterangan ulama tentang biografi para ulama tersebut, ternyata sebagaimana dalam ayat, "U anfusakum wa ahlikum an-nar," didapati orang-orang tua mereka sebelum anak-anak mereka mempelajari ilmu, sebelum anak-anak mereka menimba ilmu ke hadapan para masyayikh, mereka mengajari adab terlebih dahulu. Dan ketika mereka berhadapan dengan para masyayikh, duduk di majelis masyayikh, mereka terlebih dahulu untuk mempelajari adab. Mereka matangkan adab sehingga kemudian nantinya baru mereka mempelajari ilmu. Adalah ibu Imam Malik rahimahullahu taala. Sebagaimana dituturkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, Malik bin Anas, Abu Abdullah, Imam dari Hijrah, Imamul Arba'ah min masyarikh Al-Imam Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah wa min masyayikh al-ulama al-ajilla al-kibar dari Imam Malik. Beliau adalah imam yang besar dari guru para ulama yang besar, termasuk di antara murid beliau adalah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam yang besar. Beliau menuturkan, adalah ibuku kanat ummi tahdzu imanati wa ana sabir qabla dhahabi li hilaqil ilm. Adalah ibuku membenarkan, menyiapkan dan membenarkan imamah ketika aku masih kecil, sebelum saya berangkat menuju majlis ilmu. Maka ibuku berpesan kepada ya mani khud min syekhika al-adab qabla al-ilm au qabla al-ilm. Nasihat yang berharga dari imam, dari seorang ibu kepada alim yang besar. Ya Malik, ambillah dari gurumu terlebih dahulu adabnya. Dikatakan demikian kepada Imam Malik sebelum dia berangkat. Ambillah terlebih dahulu kepada gurumu adabnya qablal ilm, sebelum kamu mengambil ilmu. Ambillah dari sisinya adab sebelum kamu mengambil ilmunya. Ternyata tidak hanya Imam Malik, didapati para ulama pun demikian. Yang lainnya, mereka mengarahkan atau mereka mendapatkan arahan dari orang tua mereka untuk mengambil adab terhadap bumi. Termasuk di antaranya muridnya yang mulia tadi adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ini juga mendapatkan pesan untuk mengambil adab dari gurunya yakni Malik rahimahullah. Jami'an di antara apa yang kita dapati dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, beliau menuturkan pula tentang keadaan beliau dulu ketika belajar di sisi Imam Malik. Adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala imam yang besar kadarnya. Semua orang menghargainya dan menghormatinya, termasuk para ulama yang selevel beliau, bahkan di atas beliau kalau ada, itu menghargai menghormati Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan kalau beliau duduk di tempat duduk beliau sebagai seorang alim, sebagai seorang pengajar, maka duduk tersebut melebihi dari seorang raja, karena semua orang siap mendengarkan perkataan, semua orang diam, tidak ada yang berbicara, semua orang tertuju kepada Imam Malik perhatiannya untuk mendengarkan apa yang dikeluarkan dan disampaikan dari ilmu. Ini adalah haibatul ulama, ini adalah tanda wibawanya para ulama, melebihi para raja, melebihi para raja. Kalau raja datang mungkin didapati wazir dan yang lainnya masih berbicara, masih membicarakan apa yang mereka mesti bicarakan. Tetapi tidak demikian dengan alim. Dia duduk di majlisnya, orang semua tertuju kepadanya, semua perhatian kepadanya. Demikian dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah terhadap Malik. Kemudian kata beliau, dan ini beliau mengambil adab, demikianlah seorang. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, suatu waktu saya duduk berada di sisi beliau, yang kebetulan dari kebiasaan beliau ketika melewati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pasti mengisyaratkan ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ada di dalam masjid pada waktu itu. Karena kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pelebaran masjid yang ada telah berada di dalam masjid. Telah berada di dalam masjid. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam ta'ala meriwayatkan dari Imam Malik, maka Imam Malik pun memulai pembicaraan. Qala haddatsani fulan an fulan, dan seterusnya, lantas beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sahiba hadha al-maqam, mengisyaratkan ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Imam Syafi'i lagi memasukkan apa? Penanya atau apa yang dijadikan untuk alat tulis ke dalam mulutnya. Lagi dia serius memasukkannya. Sang Imam Malik melihat Syafi'i rahimahullahu ta'ala melakukan perbuatan ini di dalam majlisnya. Maka beliau membacakan, melanjutkan hadis sampai 40 hadis, sampai 40 riwayat. Setelah itu maka selesailah majlis riwayat. Imam Malik lantas melihat ke arah Syafi'i. Ya fulan, wahai fulan, ada apa dengan aku membacakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kamu sibuk memasukkan apa yang ada di dalam mulutnya. Maka dengan penuh adab seorang murid terhadap gurunya. Imam Syafi'i mengatakan, wahai guru, ya Imam Malik, sebetulnya bukan saya tidak perhatian, tetapi ketahuilah, kita membahasakan dengan bahasa Indonesia itu di sini. Ketahuilah bahwa saya orang yang tidak memiliki harta sehingga dapat membeli kertas dan menyiapkan pena. Sehingga apa yang saya lakukan tadi, memasukkan alat tulis atau apa yang saya bisa jadikan sebagai alat tulis ke dalam mulutku untuk menjadikan ludahku ini sebagai tinta. Tetapi apa yang kau telah ajarkan saya telah hafal. Maka kata Imam Malik, coba kamu baca apa yang telah saya sampaikan kepada hadirin, apa yang saya telah sampaikan di dalam majlis. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, haddatsana fulan, qala Imam Malik, haddatsana fulan, fulan, fulan. Lantas beliau Syafi'i pula menunjuk anshahibu hadzal maqam, seperti guru. Berarti Imam Malik mengetahui murid ini betul-betul perhatian, betul-betul dengan penuh adab mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Tidak satu hadis, 40 hadis disampaikan oleh Imam Syafi'i sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik. Maka tersampaikanlah ilmu dan sampailah adab. Inilah majlis mereka para ulama. Mereka melihat bagaimana gurunya beradab. Mereka melihat bagaimana mereka mendapat posisi yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah untuk mengambil ilmu. Tetapi sebelum mereka mengambil ilmu dan riwayat, mereka memperhatikan dulu adab yang mereka dapatkan dari guru. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mati pula dari para imam, disebutkan bahwa Hisham ibn Ammar rahimahullah taala juga belajar kepada Malik rahimahullah taala, belajar kepada Malik. Saking besarnya kadar imam ini, banyak ulama yang belajar padanya, banyak ulama yang belajar padanya. Kita inginkan mengambil di sini keterangan yang berkaitan dengan anda. Ammar atau Hisham ibn Ammar rahimahullah taala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ma'rifatul Qurra Al-Kibar oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, bahwa Hisham ibn Ammar mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu ke sisi Imam Malik, dan ini yang diharapkan oleh para orang tua pada waktu itu. Sampai sang bapak menjual rumah untuk sang anak belajar menuntut ilmu ke sisi Imam Malik. Belajar menuntut ilmu di sisi Imam Malik. Tetapi namanya anak, dia belum mengerti apa yang harus diambil dari bumi. Bapaknya telah menjual rumahnya. Disebutkan rumah dijual dengan harga 20 dinar, 20 dinar, dan hilanglah atau hilanglah pemilikan rumah dari tangan agar anak ini belajar ini. Ternyata yang diwasiatkan oleh sang bapak, belajarlah kepada Imam Malik, ambillah daripadanya ilmu dan ambillah daripadanya santuhmu, tindakan. Maka Hisam Ibn Ammar pun berangkat. Berangkat berjalan ke sisi, tapi ternyata Hisam tidak sabar melihat Imam Malik banyak dikelilingi manusia dan memberikan riwayat, sementara dia tentunya tidak mendapatkan perhatian. Selain beliau baru, beliau juga adalah seorang yang masih usia kecil. Di sisi Imam Malik para ulama, beliau menyampaikan riwayat yang tiba kemudian giliran anak ini. Dia katakan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Ya Imam, sampaikan riwayat kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Saya tidak akan menyampaikan riwayat kepada." Maka kata Hisham bin Ammar, "Sampaikan riwayat hadis." Kata Imam Malik, "Saya tidak akan menyampaikan riwayat kepada." Tentunya yang didapat Imam Malik, anak ini perlu diajari adab. Tetapi anak ini ngeyel. Imam Malik tiada jidal. Ini penuturan Hisham Ibn Ammar. Jadang tuh. Akhirnya aku berjidal dengan Imam Malik. Kata Imam Malik kepada pembantunya, "Ya Fulan, bawa anak ini, didik dia, pukul." Maka dibawa, dididik, dipukul 20 kali pukulan. 20 kali pukulan, ya tentunya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membunuh dan menyiksa, bukan. Pukulan yang mendidik. Akhirnya anak ini datang ke Imam Malik. "Imam Malik, saya datang ke sisimu dengan keadaan bapakku telah menjual rumahnya untuk belajar di sisimu, mendapatkan riwayat, tetapi aku malah dipukul. Maka saya tidak akan ridho dan saya akan menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka kata Imam Malik, "Kalau demikian apa kafarahnya?" "Kalau demikian apa kafarahnya?" Maka kata Imam, maka kata Hisham, "Kafarahnya adalah saya diterima sebagai muridmu dan dikabarkan, diberikan riwayat hadis." Maka Imam Malik pun menerima sebagai murid dan memberikan hadis. Dan setelah itu dia pun menjadi orang yang beradab. Tetapi dari riwayat tadi, Hisham Ibn Ammar rahimahullahu ta'ala ketika bertemu dengan Imam Malik, "Ya Imam, pukul lagi saya biar saya dapat hadisnya. Pukul lagi saya, enggak apa-apa, agar saya dapat hadisnya." Maka kata Imam Malik, "Sudah cukup," dan berpaling. Artinya para ulama rahimahullah jami'an, mereka betul-betul dididik untuk bagaimana mendapatkan adab dari orang tua mereka, berhadapan dengan guru-guru mereka, bagaimana mereka untuk mendapatkan ilmu. Adab pertama kali sebelum ilmu, ilmu riwayat. Maka hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini sekilas gambaran mereka para ulama, yang tentunya di sana banyak kita dapati cerita yang indah, kisah-kisah yang indah, bagaimana mereka bersungguh-sungguh di dalam mempelajari adab di hadapan guru-guru mereka. Bahkan hanya sekedar mendapatkan tidak tanda-tanda guru, mereka sudah merasa puas, karena itu adalah adab yang mulia yang mereka dapatkan dari guru mereka sebelum mereka mendapatkan ilmu yang mereka inginkan, dengan ilmu agama, yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, dan yang lainnya. Mereka pertama kali meraih adab. Ini adab secara umum, tetapi kita mengerti dan mengetahui betapa ahamnya, pentingnya adab, sehingga para ulama menulis kitab adab. Di antara kitab adab yang ditulis adalah kitab ini, Adabul Qiswah, Adab As-Suhbah, yaitu tentang bagaimana seorang beradab ketika bergaul, bagaimana seorang beradab ketika berteman, bagaimana seorang beradab ketika berukhuwah antara satu dengan yang lainnya, yang tentunya ini juga tidak kalah pentingnya, karena tidaklah kita semua hidup dengan hidup secara bersendiri, tanpa teman, tanpa sahabat, atau tanpa di sisi kita seorang manusia pun tidak ada. Kita hidup, di sisi kita banyak saudara kita, banyak teman-teman kita, banyak sahabat kita, bahkan kita hidup di sisi kita ada yang kecil, yaitu yang anak-anak muda, ada yang tua, yaitu orang tua. Bagaimana kita beradab dengan mereka? Bagaimana seharusnya kita dengan mereka? Agama ini, alhamdulillah, tidak lepas memberikan bimbingan adab. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang nantinya, kita akan mengkaji kitab, dan tentunya pula apa yang kita dapati dari kitab lumayan untuk kita bisa menyelesaikannya dalam beberapa kali pertemuan, sehingga mungkin kita akan mengambil beberapa sisi penting yang akan kita ambil dari kitab ini, yang mudah-mudahan dengan mengambil hal-hal tersebut kita telah mengambil secara keumuman apa yang ada di dalam kitab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang mendengarkan perkataan yang baik, lantas dia bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang selalu mengikuti dan mendengarkan apa yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama ini. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berjalan di atas ilmu, dan diwafatkan di dalam kita menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan apa yang telah kita dengarkan tadi dari riwayat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang Allah mudahkan menuntut ilmu, siapa yang mereka berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi mereka jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata guru kami yang mulia Syekh Mubdul Rahimahullah, seandainya saya berharap, seandainya Allah menarik ruhku dan nyawa dalam keadaan aku memberikan ilmu dan mempelajari ilmu, maka itu aku sangat berharap. Seandainya saya dalam majlis ini, kata beliau, mendapatkan ajal, maka itu saya harap. Karena hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menutup usia kita, menjadikan kita semua orang-orang yang ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.